الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Terbagi menjadi berapa keadaan hukum keluar dari as-sultan. Ada berapa keadaan, ikhwah? Tiga keadaan. Yang pertama, Sidan. Enam. Yang pertama, apabila pemerintahnya merupakan pemimpin yang senantiasa berbuat keadilan, memberikan hak-hak rakyatnya yang dipimpin, maka ini hukumnya apa? Haram untuk keluar darinya. Nah, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bil ittifaq. Karena di sana ada dalil-dalil baik ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa taat pada pemerintah yang baik. Nah, apabila muncul kesalahan dari diri-diri mereka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni, diberikan taufik, diberikan petunjuk, dan ini merupakan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, "Law kanat li da'watun mustajabah la ja'altaha li sultan." Kalau aku punya doa mustajab, diijabai doa yang dikabulkan, aku akan jadikan doa itu kepada pemimpin. Karena baiknya pemimpin, baiknya apa? Rakyat. Maslahat yang besar, manfaat bagi manusia, penduduk yang tinggal di negeri tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kafir mada murtad. Hukumnya apa ini? Wajib untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut, dilepaskan ketaatannya. Nah, bila perlu wajib untuk apa? Diganti pemimpin tersebut, pemimpin kafir murtad, lakin dengan syarat apa? Apabila mampu, apabila punya kekuatan. Kalau tidak, maka bersabar. Oleh sebab itu, ulama ahli sunnati wal jamaah senantiasa menasehatkan di dalam perkara ini untuk senantiasa sabar. Minta pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang menentang, yang menginginkan perubahan itu lemah, ingin memberontak, mengganti pemerintah kafir, tidak punya apa-apa, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka di antara kaidah dalam agama kita, mengambil mudharat yang lebih kecil untuk menahan apa? mudharat yang dahsyat. Nah. Kemudian yang ketiga, al-a'immah adh-dhalama, pemimpinnya zalim, pemimpinnya fasik, pemimpinnya buruk tapi tidak sampai kepada kekufuran, bermaksiat tapi kemaksiatannya di bawah kekufuran ataupun kesyirikan. Maksiatnya imma itu dosa besar ataupun dosa kecil. Maka di antara manhaj ahli sunnati wal jamaah, enggak boleh keluar dari mereka. Nah, dan ini adalah manhajnya para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Kemudian yang ketujuh, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sam'u wa ta'atu bil ma'ruf li wali amril muslimin. Kalau yang keenam, menyeru kepada perkara yang baik dan mengingkari kemungkaran. Kalau poin yang ketujuh ini, ikhwani afidhakumullah, di antara salah satu karakteristik ciri manhaj ini adalah senantiasa mendengar, taat kepada perkara yang baik atas wali amril muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Nah, kata beliau, min ma'alim ahli sunnati wal jamaah, di antara salah satu sifat manhaj ahli sunnati wal jamaah, fi ta'amul ma'awulatil umur, di dalam bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan para wali amr, amir, sultan, presiden, pemimpin kaum muslimin, fa innahu yambani 'ala as-sam'i wa tha'ati bil ma'ruf. Muamalah tersebut dibangun di atas ketaatan, selalu dengar di dalam perkara-perkara yang baik. Nah, dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang sudah sempat kita baca sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa tha'ah. Kita membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dengar dan taat, fil usri wal yusr, dalam keadaan sulit, sukar ataupun dalam keadaan mudah, senang, bahagia, fil mansyati wal mukrah, baik kita dalam keadaan giat, sregep, semangat ataupun dalam keadaan malas, lelah, wa ala atharatin alaina, dan kita pun senantiasa dengar dan taat, mementingkan perkara agama, walaupun terkadang hak rakyat tidak sampai kepada mereka, untuk senantiasa dengar dan taat. Nah, maka al-muallif di sini menyebutkan satu poin penting, ikhwani afidhakumullah, dengan ucapan bil ma'ruf. Tidak sembarangan taat, tapi taat dalam perkara apa? Yang baik. Ini merupakan tambahan penting, karena taat mendengar itu bukan secara mutlak, bukan secara global, bukan secara keumuman. Akan tetapi as-sam'u wa ta'ah muqayyadan bima kana ma'rufa, harus diikat dengan perkara yang baik, taatnya dalam perkara bagus, dengar untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan perkara yang ma'ruf, yang dinamakan perkara yang ma'ruf itu ma wafaqal kitab was sunnah. Yang disebut dengan perkara yang ma'ruf itu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan yang sesuai dengan as-sunnah. Kenapa dengar dan taat harus dalam perkara yang baik atau perkara yang ma'ruf? Di sana ada 3 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Husain Al-Ahmasiyah, dari sahabiat Ummul Husain Al-Ahmasiyah. Dengan lafaz ma aqama fikum kitaballah. Kita ambil potongannya saja. Ma aqama fikum kitaballah. Selagi menegakkan kepada kalian Al-Quran, kalamullah. Berarti dengar dan taat sesuai dengan perintah Allah. Ma aqama fikum kitabullah, yang tegakkan kepada kalian kitabullah, Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Talib di dalam Bukhari dan Muslim. Hadithu Ali fi sahihain. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ta'at ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hadith Ali fi sahihain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hadith Nawas ibn Sam'an. Hadith Nawas ibn Sam'an, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadis riwayat Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati madha? Fi ma'siyati Al-Khaliq. La ta'ata, tidak ada ketaatan. Di makhlukin, kepada makhluk siapapun dia. Seberapa tingginya kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki. Tahta pangkat derajat. Nabi AS bersabda, la ta'ata li makhlukin, gak ada ketaatan kepada makhluk. Fi ma'siyatil khaliq, untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Artinya berarti ketaatan ini hanya di dalam perkara ibadah saja, bukan dalam perkara maksiat. Oleh sebab itu di sini al-muallif menyebutkan satu poin penting dengan ucapannya, bermuamalah dengan waliyil amr dibangun di atas mendengar dan taat, ingat, dalam perkara yang baik, di dalam perkara yang ma'ruf. Nah, kata beliau, lamma wa'adhar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu, beliau menyebutkan sebuah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah, dari sahabat Abu Najih. Siapa sahabat Abu Najih? Al-Irbat Ibn Sariyah, sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan petuah wejangan kepada para sahabatnya, mau'idhatan baligha, dengan nasihat yang dalam. Mau'idhah ini tadzkir, diingatkan. Zarafat minha al-uyun, zarafat bimakna salat, mengucur, jatuh air mata. Maksudnya nasihat itu membuat air mata kita berlinang. Wa wajilat minhal qulub, wajilat bimakna khafat, wajilat artinya takut, khafat. Minhal qulub, maksudnya nasihat itu membuat hati bergetar, sangat mengena sekali, dalam wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatan, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan, seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan orang yang hendak meninggalkan temannya. Nah, seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikan kepada kita wasiat. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa adalah imtithal al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Ini maksud dengan takwa ini, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Wasam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa juga dengar dan taat kepada para penguasa. Karena tiga perkara ini, ikhwani afidhakumullah. Apa tiga perkara tersebut? Iban, apa tiga perkara itu? Tadi yang kita sebutkan dalam hadis. Arwan, takwa, mendengar dan taat. Santri tersibukkan dengan larun. Maka tiga perkara ini, ikhwani hafizakumullah, fiha tahsil sa'adat ad-dunya wal akhirah. Dengan ini seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bertakwa, dengar dan taat kepada pemerintah, tenang kehidupannya di dunia dan menjadi bahagia kelak di dalam kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, ketika sampai pada hadis ini, berkata Ibnu Al-Attar rahimahullah dalam syarah hadis tersebut, beliau mengatakan, hadzal hadis mu'jizatun. Ini hadis merupakan mu'jizah, wa 'alamun min a'lamin nubuwah. Salah satu di antara tanda bukti kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Nabi akan menyebutkan suatu perkara yang akan datang, belum terjadi pada zamannya beliau. Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah, aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, dengar dan taat kepada para penguasa. Wa in abdan habasyian, walaupun yang memerintah kamu, yang menjadi pemimpin adalah budak, hamba sahaya dari negeri apa? Habasyah, Ethiopia. Nah, apa maksud daripada walaupun seorang budak yang memimpin kalian dari Habasyah? Para ulama mereka menyebutkan dua definisi, dua maksud dari hadis ini. Nah, makna yang pertama, al-abd la yakunu waliyan. Hamba sahaya enggak mungkin bisa menjadi pemimpin. Karena hamba sahaya milik siapa? Milik tuannya. Hamba sahaya enggak akan bebas. Dan hamba sahaya apa? Sifat yang direndahkan oleh umat manusia. Mustahil akan menjadi seorang pemimpin. Mustahil akan menjadi seorang raja. Mustahil akan menjadi seorang presiden. Mustahil akan menjadi seorang amir, sultan, penguasa sebuah daerah. Tapi Nabi SAW menyebutkan perkara ini, kata para ulama, min darbil mathal. Cuman sekedar apa? Permisalan saja. Walaupun itu tidak akan terjadi. Ini persis dengan sabda Nabi SAW yang lain, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid sebesar apa? Hah? Sangkar apa? Burung. Kira-kira ada masjid sebesar sangkar burung? Ya ada. Banallahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Maksudnya di sini li dharbil mathal. Menunjukkan kepada kita permisalan terkecil, permisalan yang paling ringan. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yahtamil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar bi fasadil amr. Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang rusaknya segala sesuatu. Nah, sampai-sampai meletakkan sebuah amanah kepada orang yang bukan apa? Ahlinya. Budak bukan ahlinya memimpin. Tapi diberikan kepada budak. Menunjukkan betapa rusaknya zaman itu, tempat tersebut. Manusia yang bebas banyak, pemimpin diberikan kepada budak. Berarti kan ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Enggak ada hikmah. Nah, sampai meletakkan apa, wilayah kekuasaan kepada hamba sahaya. Kalaupun seperti itu, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fasma'u wa athi'u. Dengarkan dan taati. Nah, kenapa ikhwani afidhakumullah? Untuk meringankan mudharat yang ada. Sabar kepada pemerintah yang bukan semestinya. Nah, agar tidak terjadi fitnah yang besar. Nah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita, kalaupun pemerintah ini diberikan kepada orang yang enggak pantas, kalau memang itu sudah terjadi, dengarkan dan taat. Sehingga ketika kita mendapatkan pemimpin yang fasik, pemimpin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat hadis ini. Diberikan kepemimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak berhak. Nah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa kepada Allah, dengar dan taat. Tapi dalam perkara apa tadi? Hah? Yang ma'ruf. Nah. Dan dua makna ini disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya yang hidup sepeninggalanku, setelahku, setelah wafatnya Rasulullah, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat berbagai macam perpecahan, perselisihan yang banyak. Nabi alaihi salatu wasallam apabila menyebutkan penyakit, beliau menyampaikan kepada kita obatnya, jamunya, penangkalnya. Nah, apa obat dari penyakit perpecahan, penyimpangan, perselisihan yang akan terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebar luas? Beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh dengan sunnahku, metodeku, jalanku, syariatku, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya para khalifah pengganti, al-mahdiyin, yang mereka diberikan hidayah, ar-rasyidin, jamak dari rasyid. Yang dimaksud dengan rasyid itu orang yang mengikuti kebenaran dan mengetahuinya. Man arafal haq wa taba', ini yang dimaksud dengan rasyid. Man arafal haq, orang yang mengenal kebenaran dan dia mengikutinya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'd, yaitu para khalifahku, para khulafa, pemimpin-pemimpin yang mereka diberikan petunjuk, hidayah, mereka di atas al-haq, berpegang teguh dengan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sam'u wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum abdun, yang dimaksud dengan dengar taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya, ai la tahtakir waliyal amr, jangan kalian meremehkan, jangan kalian merendahkan, jangan kalian menghinakan para waliyal amr. Kata beliau, li'annahu laysal muhim an-nazar ila shakhsihi, enggak penting untuk melihat kepada karakter, enggak penting untuk melihat kepada kepribadian, enggak penting untuk melihat kepada identitas, wala ila nasabihi, kata beliau, dan juga enggak penting untuk melihat kepada keturunannya, nasabnya. Wa in kana abdan, walaupun dia budak, hamba sahaya. Wa innamal muhim, kata beliau, an-nadharu ila mansibihi, yang penting itu melihat kepada posisi. Siapa dia? Kedudukannya, bahwasanya dia adalah penguasa, pemimpin kaum muslimin. Wa huwa mansibul imamah, yaitu jabatan penguasa. Fahtarimuhu, maka hormati dia. Wanqadu lahu, patuhi. Bisam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Wala takhtalifu alaih, jangan kalian berselisih, berpecah atasnya. Hatta yastadibal amn, biar keamanan ini stabil, keamanan itu tercapai, mapan, enggak ada huru hara, enggak ada peperangan, enggak terkucurkan darah, enggak banyak nyawa hilang, enggak banyak orang meninggal mati karena perpecahan tersebut. Wa hatta yatimmal amr, begitu pula mendapatkan stabilitas, keamanan, ketenangan. Wa yanqami al-a'da, dengan itu musuh tidak bisa masuk. Musuh tertolak, Orang-orang yang menginginkan kejelekan, wa tajtami' jama'atul muslimin, dan berkumpul persatuan kaum muslim. Kata beliau, fala taqumul jama'ah illa bi imama. Enggak akan tegak persatuan ini kecuali dengan tangannya kepemimpinan. Wala imama illa bi sam'in wa ta'ah li wali amril muslimin, dan tidak akan terjadi kepemimpinan itu kecuali kita mendengar dan taat kepada walil amr kaum muslimin. Ucapan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini mirip dengan ucapannya Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya. Umar berkata, la islama illa bi jama'atin. La islama illa bi jama'ah. Enggak ada Islam kecuali dengan persatuan, jama'ah. Wala jama'ah illa bi imamah. Wala jama'ah illa bi imarah. Enggak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, kekuasaan, kekuatan. Wala imarata illa bi ta'atin. Enggak ada kepemimpinan, enggak ada kekuasaan, enggak ada kekuatan kecuali dengan taat kepada mereka, kepada waliyil amr. Ini merupakan ucapan sahabat Umar ibn al-Khattab. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, wa yaltazim ahlus sunnati wal jama'ah bil jihad ma waliyil amr. Konsekuensi dari itu semua juga diantaranya ahlus sunnati wal jama'ah menegakkan jihad. Ini bersama dengan waliyil amr, gak sembarangan. Jihad ini memang amalan tinggi, di sana ada sekian syarat. Bukan pribadi, bukan individu. Di antara syarat sahnya jihad adalah bersama benderanya para pemimpin. Nah, dan jihad ini tentu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jihad ad-dafa'. Jihad defensif, untuk menolak. Ini hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap muslim untuk menegakkannya. Apa yang dimaksud dengan jihadud dafa? Ketika musuh datang menyerang ke tempat kita, orang kufar datang ke negeri kaum muslimin, nah, untuk memerangi mereka, nah, maka kita berjuang untuk apa? Menolak keburukan yang ada dari diri kita, keluarga kita. Dan jihadud dafa ini tidak dibutuhkan izin dari imam. Karena sudah di depan mata, musuh mau menyerang kita, maka kita bela. Membela jiwa, membela keluarga, membela kehormatan. Maka kita berjihad dengan jihadud dafa, menjaga, menahan. Hukumnya fardhu ain. Ya, kemudian kita pasrah dibunuh begitu saja. Nah, kemudian yang kedua adalah jihadul fatah. Nah, ofensif. Apa artinya ofensif? Menyerang. Nah, tidak kebalik. Defensif apa? Menahan. Betul. Nah, ofensif adalah menyerang. Jihadul fata untuk menaklukkan. Nah, membuka negeri-negeri kufar agar mereka mengucapkan kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama kita. Artinya mengajak orang kufar untuk masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak mau, maka terjadinya peperangan. Ini yang dimaksud dengan jihad. Nah, jihadul fatah, jihad yang sifatnya penaklukan, ini kita menyerang. Ini yang wajib dengan izin imam di bawah bendera waliyil amr. Nah, dengan ini maka akan teratur. Nah, tertata. Oleh sebab itu berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menegaskan amrul jihad mauqulun ilal imam. Perkara jihad ini semuanya dikembalikan kepada imam. Amrul jihad mauqulun ilal imam wa ijtihadihi, dan berdasarkan ijtihad para imam, para pemimpin, mereka yang akan melihat, mereka yang akan menimbang. Wa yalzam ra'iyatun ta'atahu, masyarakat wajib untuk mentaatinya atas apa yang dipandang baik oleh pemerintah. Nah, maka ini merupakan jihad yang syar'i bersama imam. Nah, sebagaimana yang ada saat ini di negeri Yaman, sebagaimana fatwa para ulama, jihad mereka merupakan jihad masyru'. Pertama, jihad mereka melawan kaum kafara, nah, kaum hawatha, zanatiqa, rafidha, al-jarudiyya, dari kalangan syiah ekstrim, garis keras, pembunuh berdarah dingin, nah, yang menyerang penduduk, masyarakat, kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah. Ditambah lagi istinfar al-imam, presiden meminta memanggil rakyatnya untuk membela. Presiden memanggil mereka untuk ikut dalam barisan menolak para pemberontak-pemberontak itu dengan kekuatan yang ada, karena mungkin presiden merasa tidak sanggup meminta kepada rakyatnya. Maka masyarakat pun bangkit. Nah, untuk menolak apa? Kepanjangan tangan Iran di negeri Yaman. Maka jihadnya mereka di bawah bendera kepemimpinan, di bawah tangan presiden. Maka jihadnya apa? Dengan izin beliau. Maka jihadnya jihadun syar'i. Nah, oleh sebab itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yaltazim ahlus sunnati wal jamaah bil jihad ma waliil amr. Ahlus sunnah wal jamaah berjihad dengan waliil amr, bukan berjihad dengan dirinya sendiri. Tahu-tahu pasang granat, pasang bom di badannya, datang ke tempat yang aman. Nah, yang mungkin di sana dianggap ada orang-orang kufar, padahal mereka masuk ke negeri kita dengan jaminan. Mereka masuk dengan membayar visa, izin tinggal, nah, residen. Artinya mereka sudah dijamin adanya perjanjian dengan masyarakat yang ada di negeri tersebut. Nah, tiba-tiba diledakkan dirinya, mengatasnamakan apa? Jihad. Maka ini bukan jihad syar'i yang sesuai dengan koridor Islam. Nah, wa kadzalika yusalluna wara'ahul jum'ah wal jamaah wa in kana fasiqa. Begitu pula manhaj ahli sunnati wal jamaah, konsekuensi dari perkara ini juga sholat Jumat jamaah di belakang imam walaupun imamnya fasik. Nah, yang dimaksud imam di sini apa ya, ikhwah? Pemimpin. Karena pemimpin zaman dahulu mereka imam bagi masyarakat dan mereka pun imam di dalam sholat. Mereka imamnya masyarakat dan mereka pun imam di dalam sholat. Maka di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, sholat di belakang mereka, para imam-imam tersebut. Walaupun mereka fasik, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka imam yang zalim. Bahkan al-imam al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab khusus dalam sahihnya. Babun imamatul maftun wal mubtadi', bab menjadi imam orang yang terfitnah, pelaku kemaksiatan dan pelaku bid'ah. Kemudian setelah itu al-Imam al-Bukhari menyebutkan beberapa atsar. Artinya para sahabat mereka sholat di belakang para imam-imam yang zalim. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah ibn Adi ibn Khiyar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sahabat ini masuk ke rumahnya Uthman ibn Affan wa huwa mahsur. Pada saat itu Uthman sudah dikepung. Di akhir hayatnya Uthman ibn Affan dikepung oleh kaum apa? Khawarij. Rumahnya sudah dikelilingi. Sahabat Abdullah ibn Adi ibn Khiyar ini masuk ke rumahnya Khalifah Amirul Mukminin. Setelah bertemu dengan Uthman ibn Affan, sahabat ini mengatakan, innaka imamun ammah, ya Uthman, engkau ini merupakan pemimpin tertinggi, imam yang umum kaum muslimin, amirnya mereka. Wa nazala bika ma nara, dan telah terjadi apa yang kita saksikan saat ini. Wa yusalli lana imam fitnah, bahkan sekarang yang menjadi imam solat kita adalah kaum yang terfitnah dengan pemahaman apa? Khawarij. Yang menjadi imam kita adalah orang yang terfitnah dari kalangan khawarij, khariji. Wa nataharraj, kita pun merasa bingung. Kita merasa bimbang, gak nyaman, gak enak. Uthman dikepung dalam rumahnya. Gak bisa keluar untuk mensalati kaum muslimin. Yang menjadi imam gantinya mereka, kaum khawarij. Kemudian Uthman ibn Affan beliau berkata, as-salat ahsan ma ya'malun nas. Salat ini merupakan ibadah yang paling baik umat manusia melakukannya. Fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum. Kalau mereka mengerjakan ibadah ini, kerjakan pula dengannya. Wa idza asa'u, kalau mereka berbuat jelek, fajtanib isa'atahum, jauhi kejelekan tersebut. Maka pada athar ini ikhwani afidhakumullah, Uthman ibn Affan tetap memerintahkan untuk sholat bersama imam tersebut seadanya, imam fitnah. Yang dimaksud di sini adalah Kinanah ibn Bishr. Kinanah ibn Bishr ini merupakan ahad ru'usil khawarij, salah satu pentolannya khawarij yang mengepung, memblokade rumahnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka dari athar ini berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Al-haddu ala syuhudil jama'ah. Nah, anjuran untuk menghadiri sholat jama'ah. Nah, walasiyama fi zamanil fitnah. Terlebih lagi pada zaman yang terjadi fitnah. Kenapa? Biar enggak tambah parah perpecahan kalimat kaum muslimin. Kata beliau, anna salat khalfa man takrahu salat khalfahu awla min ta'tiliha. Bahwasanya salat di belakang orang yang engkau benci itu lebih baik daripada kamu enggak salat sama sekali. Tapi sekali lagi, ini salat apa? Jum'ah. Yang tempatnya satu bersama imam, maka kalian sholat bersama mereka. Nah, ini perintah Utsman bin Affan. Sholat berjamaah bersama imam lebih baik daripada kalian gak sholat Jumat berjamaah dengan mereka. Nah, maka sebuah nikmat ikhwani afidhakumullah, kita di satu tempat, satu negeri, walhamdulillah diberikan keleluasaan kita di dalam membuat satu komunitas. Kita memiliki masjid, kita sholat bersama ahli sunnati wal jamaah. Sungguh sangat mengherankan dengan nikmat yang begitu besar ini kemudian kita lalaikan begitu saja, bahkan lebih mengedepankan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat bersama imamun sunni, khatibun salafi, dan membuka corong telinganya kepada ahli ahwa wal bidah dari kalangan hizbiyin dan yang semisalnya. Maka ini sungguh kerugian di atas kerugian. Nah, di sini Utsman bin Affan mengajarkan kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, mengerjakan sholat Jumat berjamaah lebih baik daripada tidak mengerjakannya. Nah, berkata hafizahullah, wa kadzalika yusalluna wara'ahu al-jum'ata wal jama'a wa in kana fasiqan. Bagian daripada manhaj ahli sunnati wal jama'ah, salat di belakang imam, melaksanakan salat Jumat dan jama'ah, begitu pula salat Id, yang di sana ada perkumpulan kaum muslimin secara besar. Wa in kana fasiqan, walaupun imam tersebut adalah orang fasik. Naam. Kama kana as-sahaba yusalluna khalfa al-umara. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka salat di belakang para umara, maksudnya umara yang fasik, umara yang zalim. Naam, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, dikatakan kepada sahabat Ibnu Umar, sahabat Abdullah Ibnu Umar, pada zaman fitnah Ibnu Zubair dan kaum Khawarij. Pada saat fitnahnya Ibnu Zubair, fitnah yang terjadi pada zaman itu, setelah meninggalnya Muawiyah Ibn Abi Sufyan, nah, anaknya kemudian mengambil kekuasaan sang ayah. Nah, maka sahabat Abdullah ibn Zubair ini enggak terima. Maksud beliau, kepemimpinan sebetulnya bukan keturunan, bukan kerajaan kepemimpinan dalam Islam, harus dikembalikan kepada ahlu syura. Nanti ahlu syura yang akan memilih siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Sehingga Abdullah ibn Zubair tidak mau membaiat Yazid ibn Muawiyah, sehingga terjadi perselisihan yang panjang di antara mereka. Peperangan terjadi sampai kemudian Yazid meninggal, kaum muslimin membaiat Abdullah ibn Zubair. Nah, ketika Abdullah ibn Zubair ini dibaiat, maka Bait al-Umawi, rumah al-Umawi, atau yang sebelumnya Daulah Umayyah, atau kerajaan Umawi enggak terima. Maka berdirilah Marwan ibn al-Hakam dan anaknya Abdul Malik ibn Marwan memberontak kepada Abdullah ibn Zubair di Hijaz, Makkah Madinah. Nah, sedangkan kekuatan Umawi ada di negeri Syam, Damaskus. Abdullah ibn Zubair bersama para sahabat, di antaranya mereka di Hijaz, kota Makkah wal Madinah, mereka sudah dibaiat. Maka terjadi pemberontakan ini. Al-muhim, peristiwa yang panjang lebar. Nah, maka ditanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar ketika terjadi fitnah-fitnah tersebut. Nah, atusalli ma'a haula wa ma'a haula? Wahai sahabat Abdullah ibn Umar, apakah engkau sholat masih bersama yang ini dan juga bersama yang itu? Apakah engkau masih sholat kepada mereka ini berdua yang berselisih? Wa ba'dhuhum yaqtulu ba'dha, padahal sebagian membunuh sebagian yang lain. Nah, maka kata sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, man qala hayya 'ala shalat ajibtu. Yang mengatakan ayo kepada amalan salat, memanggil adzan untuk mengerjakan ibadah salat, aku jawab, aku datang, aku hadir. Wa man qala, tapi kalau ada orang yang menyeru hayya ala qatli akhika muslim wa akhdi malihi, ayo membunuh saudaramu sesama muslim dan mengambil hartanya, maka aku katakan tidak. Oleh sebab itu Umar, sahabat Abdullah ibn Umar, sholat di belakang para penguasa-penguasa tersebut. Nah, dan ini merupakan bagian daripada manhaj ahli sunnati wal jamaah. Bahkan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' al-fatawa, kana Abdullah ibn Umar wa ghairuhu minas sahabah, Abdullah bin Umar dan yang selainnya dari kalangan para sahabat, yusalluna khalfal Hajjaj ibn Yusuf, salat di belakangnya pemimpin ini yang bernama Hajjaj ibn Yusuf. Nasibi, membenci Ahlul Bait, bertanggung jawab atas kematian ribuan kaum muslimin. Ini orang pembunuh berdarah dingin, mengucurkan banyak darah pada masa kepemimpinannya, termasuk membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama tadi Abdullah ibn Zubair, bahkan melempari Ka'bah untuk menyerang penduduk Makkah dengan manjaniq, ketapel api. Dulu ketapel, bom api itu pakai ketapel. Ketapel itu semua diarahkan ke Ka'bah oleh Hajjaj ibn Yusuf dan melecehkan penduduk dua kota suci, Makkah wal Madinah. Artinya pemimpin yang betul-betul zalim. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sahabat Abdullah ibn Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, mereka tetap melaksanakan sholat di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Nah, wa kana as-sahaba wa tabi'un yusalluna khalfa ibn Abi Ubaid, begitu pula para sahabat dan para tabi'in masih sholat di belakang Ibn Abi Ubaid yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Al-Mukhtar Al-Thaqafi, seorang makir, penipu, suka membuat tipu muslihat sehingga terjadi perperangan di antara kaum muslimin. Seorang pendusta, gazzab, pemimpin yang zalim, membenci kepada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, salat di belakang pemimpin ini. Naam. Oleh sebab itu Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah beliau berkata, "Kama kana as-sahaba yusalluna khalfa al-umara," para sahabat mereka salat di belakang para umara, para amir pemimpin. Apa menjauhi dari berbagai macam fitnah yang ada supaya tidak terjadi kemudharatan yang besar di antara kaum muslimin. Wala yatakhallafuna 'anil salat khalfahum min ghairi udhrin, tidak meninggalkan salat di belakangnya tanpa udzur. Wabihujat annahu asi, tidak meninggalkan sholat karena alasan kemaksiatan, pemimpin itu bermaksiat, imamnya bermaksiat. Famahma balagha bihimul amr minat taksir, apapun bagaimanapun kelalaian para pemimpin tersebut, wa iktiraful ma'asi, mereka melakukan berbuat kemaksiatan, dunal kufur, selagi tidak sampai kepada kekufuran, tidak mengeluarkan dia dari koridor keislaman, fa innahum laysu kuffaran, maka mereka tetap sebagai muslim, tidak dihukumi kafir. Ya. Oleh sebab itu ketika disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pemimpin-pemimpin di akhir zaman min at-taghyir wal mukhalafa, terjadinya perubahan, penyimpangan. Nah, para sahabat mereka bertanya kepada Nabi, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka ya Rasulullah? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la ma aqamu fikumus salat, jangan kalian perangi selagi mereka menegakkan salat bersama kalian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pemimpin-pemimpin yang baik di antara kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian senangi mereka dan mereka sayang kepada kamu, yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, para pemimpin tersebut mendoakan rakyatnya dan rakyat mendoakan pemimpinnya, ini merupakan pemimpin yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyiraru aimmatikum, dan pemimpin yang paling buruk, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, pemimpin yang kalian benci mereka, pemimpin itu pun benci kepada rakyatnya, watal'anunahum wa yal'anunakum, kalian kutuk pemimpin tersebut, pemimpin pun melaknat bawahannya, melaknat yang dipimpin, melaknat rakyatnya. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kita perangi mereka? Nabi bersabda, la ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka mengerjakan shalah. Karena pemimpin tersebut masih muslim, nam menjalankan aturan-aturan nam agama, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis akhar, pada hadis yang lain, illa an taru kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Nah, kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas nyata dan kalian punya bukti, punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kekufurannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.